واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan puji kita, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita dan menyempurnakan untuk kita insya-Allah taala. Dan bagaimana yang kita selalu ingatkan bahawa antara tanda Allah SWT inginkan nikmat yang besar untuk seorang hambanya, iaitu kebaikan untuk hambanya, adalah Allah SWT memberikannya kefahaman di dalam agama Allah SWT. Bagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, niscaya Allah SWT akan memberikannya fiqhiddin, kefahaman di dalam agama. Dan ulama telah mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa barang siapa yang Allah SWT tidak inginkan kebaikan untuknya, maka dia tidak akan diberikan kefahaman dalam agama. Dan untuk mendapatkan fiqhiddin, kefahaman dalam agama, bukan hanya duduk di rumah ataupun bertafakur di tempat-tempat yang sunyi lalu kita dapat kefahaman dalam agama dan inspirasi dan sebagainya, sekali-sekali tidak dengan cara demikian. Bagaimanakah seorang itu mendapat kefahaman ilmu dalam agama Allah SWT? Tidak lain dan tidak bukan melainkan daripada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengkaji dan menimba ilmu daripada ahli-ahli ilmu yang Allah SWT telah menjadikan mereka hujah Allah SWT atas muka bumi ini. Jadi menuntut ilmu lah cara untuk mendapatkan kefahaman di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masing-masing kita menghasabah diri kita sendiri, jika telah mula tanda-tanda kita cinta pada ilmu, telah mula di dalam hati kita merasakan ingin kita duduk untuk mengkaji ilmu, pelajari ilmu, maka itulah tanda bahawa Allah SWT akan memberikan kita kefahaman dalam agama, dan itulah bukti bahawa Allah SWT inginkan kebaikan kita dalam agama. Berapa ramai daripada hamba-hamba Allah SWT mungkin mempunyai beberapa, kita katakan, kebaikan di beberapa sudut, tetapi dalam hal ini, yakni dalam ilmu Allah SWT ini, dia tidak diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mencari ilmu. Jadi kita dapati bahawa walaupun dia beramal ataupun dia berniat untuk beramal, tapi kita akan dapati tentu sekali ada kekurangan, kecacatan di dalam amalannya. Kenapa? Kerana ia tidak bersandar atau berdasarkan ilmu yang benar, kefahaman yang benar terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka melakukan amalan-amalan yang mereka sangkakan baik, mereka sangkakan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ternyata tidak. Mereka sangkakan bahawa ia adalah amalan-amalan yang merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingatkan hadis itu adalah hadis yang sahih dan baik, tapi ternyata ia balik. Jadi demikianlah pada malam ini kita bagaimana biasa teruskan membaca apa yang mampu daripada kitab Sirah Nabawi, ya, yang mana telah kita baca, kalau tak silap saya, berkenaan dengan bagaimana orang-orang musyrikin telah mengganggu dan menyiksa akan para sahabat yang masuk Islam, iaitu orang-orang yang awal daripada kalangan muslimin. Dan kita dapati bahawa mereka diseksa dan dicaci maki oleh orang-orang musyrikin, sehinggakan ada yang berasa resah, ingin mengambil tindakan yang mungkin lebih lebih cepat ataupun lebih radikal, sehinggakan ada yang meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk doakan untuk mereka dan sebagainya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengajak mereka agar bersabar. Jadi itu adalah hari-hari sabar. Kita teruskan, iaitu pada muka surat 149, bahawa Nah, dengan sabar itu hendaklah kalau kita lihat daripada sirah Nabawiyah, hendaklah disertakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibadat-ibadat yang mendekatkan diri seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah mudah untuk seorang itu bersabar. Assalamualaikum. Dan ketika itu antara ibadah yang mereka dapat lakukan dengan tenang insya-Allah adalah berdiri pada waktu malam ketika orang-orang lain sedang tidur dan membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah caranya untuk mendapatkan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka esok paginya insya-Allah apa juga kesukaran mereka dapat atasi dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Minta bantuanlah kamu dengan Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar, dengan kesabaran dan juga dengan mendirikan solat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang yang bersabar. Jadi kita telah baca beberapa perkara tentang hal tersebut. Jadi Allah gimana ya? Jadi Allah memilih mereka ini para sahabat untuk mengemban risalahnya dan mengamanahkan kepada mereka untuk berdakwah kepadanya dan menjadikan di antara mereka saksi atas manusia. Beberapa puluh orang mukmin pada periode sejarah waktu itu harus mengemban tugas yang sangat besar, membimbing umat manusia ke jalan yang benar, iaitu menukar jalan haluan ke jalan yang benar dan menyelamatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang membahayakan dan mengarahkan mereka untuk mentauhidkan, mengisahkan serta mematuhi Allah Subhanahu Wataala. Itu semua jelas tugas yang besar yang hanya sanggup dilaksanakan oleh orang-orang seperti mereka yang bagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wataala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Iaitu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa khaufan, takut dan tama'a dan penuh harapan. Jadi mereka jauhkan tempat tidur mereka, katil mereka pada waktu malam untuk doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang macam inilah yang insya-Allah dapat melaksanakan tugas yang berat ini. Dan menurut Al-Quran Al-Karim, bangun tengah malam untuk solat dan membaca Al-Quran secara pelan-pelan, yakni bukan dengan kuat-kuat, merupakan ataupun secara tartil, secara perlahan-lahan, merupakan langkah yang tepat untuk khusyuk dan lebih mendatangkan kesan pada jiwa, bukan tersendiri tapi pada jiwa. Itulah yang disebutkan oleh Al-Quran. Al-Quran kata baca Al-Quran waktu tengah malam perlahan-lahan, bukan dengan cepat-cepat, akan apa ni menjadikan satu sebab untuk mendapatkan khusyuk dan mendapatkan kesan di dalam jiwa. Pada waktu yang hening seperti itu, di mana banyak manusia dan makhluk-makhluk lain sedang tidur nyenyak setelah seharian sibuk dengan urusan-urusan terutama yang bersifat duniawi, jiwa seseorang dapat merasakan ketenangan. Dengan demikian terwujudlah situasi yang kondusif untuk menerima wahyu ilahi. Allah berfirman, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Apa tu perkataan yang berat? Yang dimaksudkan adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini perkataan bukan yang ringan-ringan, tapi dia adalah yang berat. Tapi berat pun Al-Quranul Karim ini bukan untuk kita celaka. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, bukan untuk kita jadi susah sangat. Tapi dia bukan perkara yang ringan. Jadi sebab tu kita nak cakap, nak berdalilkan Al-Quran dan berhukum dan berhujah dengan Al-Quran, beramal Al-Quran tu bukan perkara yang ringan-ringan. Tak boleh kita main-main tentang urusan Al-Quran. Kemudian pengaruh persiapan mental yang sempurna dan maksimal ini telah dirasakan oleh kaum muslimin pada periode-periode awal dahulu sehingga mereka mampu memikul beban jihad dan membentuk negara yang merdeka di Al-Madinah. Dengan tulus ikhlas mereka rela berkorban demi Islam supaya ajaran-ajarannya boleh diterapkan di tengah-tengah realiti kehidupan dan disebarkan ke segenap penjuru negara, penjuru dunia. Jadi orang-orang kafir memilih berunding, berunding. Jadi kita tahu bahawa Nabi SAW telah diperintahkan untuk berdakwah secara kuat, secara terang-terangan. Dan kita tahu juga bahawa orang-orang Quraisy cuba mematikan dakwah yang terang-terangan ini dengan siksaan, dengan celaan dan sebagainya. Tetapi ada lagi satu cara yang dicuba oleh orang-orang Quraisy di Mekah untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu dengan cara apa? Cara dialog, cara diplomasi lah kita katakan. Orang-orang kafir Quraisy memilih untuk berunding dan menyerahkan kepada Abu Talib, paman Rasul, tentang cara bagaimana supaya beliau menghentikan kegiatan dakwahnya. Aqil bin Abu Talib radhiyallahu an, seorang saksi mata. Saksi mata maknanya dia nampak peristiwa tersebut. Dia bercerita, pada suatu hari beberapa tokoh kafir Quraisy menemui Abu Talib. Mereka mengatakan, keponakan anda, anak saudara anda ni, ini benar-benar telah mengancam eksistensi ini, kita tukar, benar-benar telah mengganggu kami di nadi kami, yakni di tempat perhimpunan kami. Kalau kita ingat mereka ada nadwa kan, ada tempat-tempat kelab-kelab mereka. Jadi mereka kata, anak saudara kau ni telah mengancam kami, yakni mengganggu kami di nadi kami dan juga di tempat-tempat ibadah kami. Tolong anda hentikan dia. Abu Talib berkata kepada putranya Aqil, hai Aqil, pergilah dan panggil Muhammad ke sini. Aqil berkata, aku segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu sedang berada di dalam sebuah gubuk. Gubuk yang saya faham adalah rumah kecil. Nabi SAW ada kat dalam satu buah rumah pondok kecil. Siang bolong yang sangat panas, aku membawanya. Waktu itu cuacanya amat panas, tengah hari yang terik. Beliau berjalan ke rumahku sambil mencari perlindungan bayang-bayang apa saja, kerana udara siang itu memang sangat panas. Di tengah hari terik, bayang-bayang ataupun kita katakan shade, sikit aja. Jadi mana yang boleh dapat tepi-tepi apa ni, dinding bumbung orang, dia lalu jalan kat situ. Rasulullah SAW pun tak tahan panas. Dan kenapa dia keluar daripada tempat, daripada rumahnya? Kerana dipanggil oleh Abu Talib. Baik. Begitu sampai di hadapan mereka, Abu Talib berkata, putera-putera pamanmu ini, ini sepupu-sepupu kamu ini, merasa resah oleh kegiatanmu yang dapat mengancam eksistensi tempat-tempat peribadahan mereka. Ini kamu mengganggu tempat-tempat peribadatan mereka. Tolong kamu hentikan kegiatanmu itu. Jadi Abu Talib, dia cuma laksanakan dia lah. Kamu suruh aku hentikan dia, baik, kita panggil dia, mari kita suruh dia berhenti. Jadi Abu Talib buat aje lah apa yang orang cakap. Tapi dia tak buat gitu. Di belakang mereka, dia ajak Nabi SAW berhenti di hadapan mereka. Jadi mereka tengok apa reaksi Nabi SAW, apa jawab Nabi SAW, biar orang dengar sendiri. Jadi ini satu kebijaksanaan daripada Abu Talib. Kita nak hentikan dakwah bukan kuasa aku. Baik, sejenak Rasulullah SAW memandang ke atas langit. Waktu tu tengah panas, jadi cuaca terang. Lalu beliau bertanya, kalian lihat matahari itu? Ya, jawab mereka. Maka Nabi SAW pun berkata, aku tidak lebih kuasa daripada kalian untuk menghentikan cahayanya barang setitik pun, kata beliau. Ini terjemahan yang amat mustahil, sebab bahasa Arabnya kata, saya baca kan, fala ana bi aqdir ala zalika minkum ala antas tash'ilu minha sya'lah. Yang saya faham maknanya, kamu lihat matahari ni, jawab mereka, ya, aku tidak lebih mampu daripada kalian untuk mengambil satu api, yang ini membakar daripada matahari ini, satu satu pelita pun. Ini kalau matahari ini jelas, boleh tak kita bakar dia ataupun kita ambil api dia? Jawapnya tak boleh. Jadi demikianlah dakwah ini jelas, dan aku tak boleh nak menghentikannya. Jadi gitulah. Maka Abu Talib berkata kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy yang menemuinya itu, demi Allah, keponakanku ini tidak berdusta. Kalau begitu pulanglah kalian semua. Maknanya dia tak berdusta, dia tak boleh hentikan dakwah ini. Bagaimana dia tak boleh hentikan matahari, cahaya matahari ini, ataupun mengambil apinya? Maka kalau begitu, baiklah kamu semua pergi. Setelah kegagalan perundingan tersebut, teror yang dilancarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semakin berat. Orang-orang musyrikin meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan mukjizat. Satu lagi cara mereka untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh tunjukkan bukti mukjizat kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kitab mengatakan sikap keras kepada orang-orang musyrikin semakin menjadi-jadi, dan keinginan-keinginan mereka pun semakin aneh-aneh. Mereka ingin mendiskreditkan dan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuntutan supaya beliau menunjukkan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kenabiannya. Muatkan ini terganti membuktikan kenabian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi, berdoalah kepada Tuhanmu supaya dia menyulap bukit Safa menjadi emas. Ya, menyulap tu maknanya tukar kan, bukit Safa yang daripada batu ni menjadi emas. Nanti kami akan beriman kepada kalian sungguh-sungguh akan berbuat demikian, tanya beliau. Ya, jawab mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Tidak lama kemudian Jibril alaihi salam datang dan berkata, Tuhan anda yang maha mulia lagi maha agung berkirim salam kepada anda. Ya Allah SWT pun kirim salam, ucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan memberi salam ni, assalamualaikum ni, bukan kata-kata yang khusus antara manusia dengan manusia, tapi ia juga adalah tahiyah kepada Allah SWT. Kalau kita baca dalam Quran, dalam solat, dalam tahiyat tu kita baca at-tahiyatul mubarakatul salat dan sebagainya, itu semua untuk lillah kan. Itu semua adalah tahiyat untuk Allah SWT. Dan hari kiamat, antara orang-orang yang menjadi penduduk ahli syurga, mereka saling kita katakan bila berjumpa satu dengan lain, mereka mengucapkan salam, yani assalamualaikum. Begitu juga malaikat-malaikat. Jadi di sini Allah SWT memberi salam melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kata Allah, kalau anda mau, bukit Safa itu akan aku jadikan emas. Ini aku akan jadikannya emas. Dan siapa pun yang setelah itu masih tetap kafir, aku bukan dia ya, aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah dilihat oleh siapa pun yang ada di semesta alam ini. Itu syarat ni. Boleh aku tukarkan, kata Allah SWT, bukit Safa daripada batu ni yang depan Masjidil Haram tu menjadi emas. Tapi siapa yang tak beriman setelah itu akan diazab dengan azab yang amat dahsyat, tidak ada tolok bandingnya. Dan ini hampir serupa dengan ancaman Allah SWT kepada Nabi Isa AS, yang mana pengikutnya Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa, minta Nabi Isa turunkan hidangan daripada langit. Jadi untuk lebih beriman, mereka dah beriman lah tapi. Jadi kata Allah SWT, ini qala Allahu inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku akan turunkan hidangan tu daripada langit kepada kamu. Tapi faman yakfur ba'du minkum, siapa yang kufur setelah itu, fa inni u'adzibu azaban la u'adzibu ahadan minal alamin, sesungguhnya aku akan mengazabkannya yang mana aku tidak pernah mengazabkan seorang pun sebelum ini. Wah, itu satu ancaman yang dahsyat. Yang lebih dahsyat daripada azab yang dikenakan kepada Fir'aun, kepada pengikut Nabi Nuh, mengikut Nabi Hud dan mengikut Nabi-Nabi yang lain. Sebab apa? Dah nampak mukjizat yang nyata. Okay. Jadi itu syaratnya, bukan ringan ke? Berat. Akan tetapi satu lagi alternatif adalah jika anda mahu, wahai Muhammad, dia berkenan membukakan pintu taubat dan rahmat bagi mereka. Maknanya tak diperkenankan permintaan mereka tukarkan Bukit Safa kepada Mas, tetapi apa, kita buka pintu taubat dan rahmat, maknanya kau terus dakwah kepada mereka yang nak ikut, insyaAllah aku akan berikan rahmat dan aku akan ampunkan mereka. Maka jawab Nabi SAW apa? Bahkan pintu taubat dan rahmat. Ini aku mahu kau, wahai Allah, bukakan pintu taubat dan rahmat bagi mereka, kata Nabi SAW. Ibn Abbas berkata, selanjutnya Allah menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat 59 berikut ini. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami, mukjizat, melainkan kerana tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang yang dahulu, dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat mubsirah. Fazalamu biha, tapi mereka menzaliminya, dan tidaklah kami turunkan mukjizat tanda-tanda illa takhwifa, melainkan untuk sebagai mempertakutkan mereka. Jadi apa yang berlaku apabila turun mukjizat Nabi Nabi Saleh, kaum Samud, unta betina itu keluar daripada batu. Mereka minta, wahai Nabi Saleh, keluarkan daripada batu ni, keluarkan unta. Minta yang bukan-bukan. Nabi Saleh minta pada Allah SWT, dan betul, batu tu dia ketuk, keluar apa? Keluar unta, bukan keluar air, keluar unta. Kalau keluar air macam, macam logik juga, air daripada batu ke apa? Macam mukjizat Nabi Musa AS ketuk dan ketuk. Diketuk tongkat Nabi Musa salam pada batu, keluar mata air. Ini keluar unta depan mata mereka semuanya. Unta yang amat besar, unta betina yang ada susu, dan mereka mesti biarkan unta ini pada waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk minum daripada jaga sumber air mereka. Waktu dia minum kurang yang kacau. Jadi itu sebagai ujian bagi mereka. Dan jangan diapa-apakan unta-unta ni, unta mukjizat ni. Tak apa mereka buat. Alah ni unta ni, Nabi Saleh ni usahkan kita ya. Kita sembelih sudah. Siapa yang berani sembelih? Yang paling jahat tu lah. Yang paling sembelih. Dalam surah Asyam tu. Fa'ataruha kan. Jadi mereka pun menyembelihnya. Tapi yang sembelih sebenarnya seorang. Yang paling jahat tu. Jadi kita sembelih saja, mereka pun di diazab oleh Allah SWT selepas 3 hari. Bukan serta-merta, sebab kalau serta-merta Nabi Saleh dan orang beriman masih ada lagi kat dalam negeri. Jadi 3 hari itu untuk Nabi Saleh apa? Keluar dari negeri, barulah mereka diazab selepas itu. Jadi sebab itu Allah SWT tidak memperkenankan perkara demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, habis dah. Tentu orang Quraisy takkan beriman dan mereka akan diazab dan hapus dan apa, dan binasa. Baik, balik pada kita, sebagaimana mukjizat Nabi Hud yang tidak mampu menarik kaum Samud untuk beriman, itu mukjizat tapi tak beriman juga. Orang-orang musyrikin Quraisy juga tidak becus ataupun tidak dapat mengambil manfaat daripada sejarah masa lalu sebagai pelajaran. Akan tetapi di hadapan orang-orang musyrikin yang dengan keras kepala terus mendesak Rasulullah SAW, memperlihatkan kepada mereka bulan yang terpecah menjadi dua, sehingga mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala mereka Gua Hira dari celah-celah bulan. Jadi walaupun tidak diperkenan dengan permintaan-permintaan yang merepek-merepek tu, mujizat-mujizat, ada satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah, iaitu bulan dibelah dua. Dibelah dua. Bulan tu terbelah dua dan masukkan belahan tu dalam kotik Nabi sallallahu alaihi wasallam depan mata orang-orang Quraisy. Mereka beriman tak sebab itu? Tetap tidak beriman. Dalam riwayat tu Guhira ada kat tengah-tengah ni. Macam mana? Susah nak dibayangkan. Dan ramai yang tak percaya terhadap perkara ini. Sebab macam mana bulan boleh pecahkan terus dijadikan balik? Ini satu perkara yang pelik. Mesti ada tanda-tanda saintifiknya dan sebagainya. Ya, untuk kita, kita beriman. Sebab ini ada dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qamar. Surah apa? Surah Al-Qamar, surah bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba fis-sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekatlah hari kiamat itu dan telah terbelahlah wan syaqqal qamar. Terbelah bulan tu. Wa iyyaraw kulla ayatin wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau mereka nampak aku juga ayat, mereka akan berpaling dan mereka akan kata kan sihrun mustamir. Ini sihir aja yang tak habis-habis. Wakazzabu wattaba'u ahwa'ahum. Dan mereka mendustakan dan mereka mengikut hawa nafsu mereka. Wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustatir. Dan setiap urusan itu pasti akan berlaku. Jadi itu antara ayat-ayat yang pertama dalam surah utama menerangkan tentang mukjizat bulan terbelah. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an adalah saksi mata sekali lagi yang melihat peristiwa yang besar ini, iaitu peristiwa terbelahnya rembulan di Makkah. Al-Quran mengabadikan mukjizat itu. Allah Taala berfirman, "Iqtarabati as-sa'atu wa insyaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Telah dekat datangnya saat itu, hari kiamat, dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat satu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Begitulah mereka menganggap terbelahnya rembulan sebagai sihir, dan mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir. Itulah sikap para nenek moyang mereka dalam memandang mukjizat yang dapat diindra, yang ini dapat dilihat, didengar bagaimana dikhabarkan oleh Al-Quran. Orang kafir semua macam gitu. Mereka takkan percaya. Tidak ada riwayat dengan jalur-jalur sanad sahih yang menyatakan bahawa Utbah bin Rabi'ah atau dan tukar pada atau Al-Walid ibn al-Mughirah menawarkan jabatan, harta, tumpuan ataupun ataupun perubatan, fasilitas-fasilitas ini tukar pada perubatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk hentikan dakwah. Tapi kita selalu dengar kisah ni kan. Berikan kau jabatan, berikan jadikan kau raja, jadikan kau orang yang kaya, jadikan kau mana juga wanita yang kau ingin kahwin ni. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam hentikan dakwah ini. Tak ada jalur sanad yang sahih, tetapi hal itu sudah sangat popular di kalangan manusia. Ini tidak berarti menafikan terjadinya perkara tersebut sebagai fakta sejarah, tetapi memang tidak ada riwayat sahih yang memperkuatkannya. Itu fakta juga. Tak ada riwayat sahih tapi perkara itu masyhur. Betapa banyak peristiwa sejarah yang terjadi namun tidak ada dalil-dalil sahih yang membuktikannya. Begitu pula tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahawa orang-orang kafir Quraisy menyodorkan tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau harus menyembah tuhan-tuhan mereka selama setahun. Kemudian mereka juga akan menyembah Allah Tuhan beliau selama setahun. Masuk dalam apa ni sebab turunnya ayat surah Al-Kafirun. Tak ada riwayat sahih itu hakikatnya. Juga tidak ada riwayat sahih yang menyatakan kalau Abu Jahal mengakui bahawa persaingan antara keluarga besarnya, keluarga Abu Jahal dengan keluarga Abdul Manaf lah yang mendorong keluarga besar Abdul Manaf untuk mengklaim atau mendakwa nubuwah demi mencari kemuliaan pada status sosial yang lebih tinggi. yang ni dari mereka. Jadi ini tidak dari wayang saya, tapi selalu kita dengar dakwaan-dakwaan seperti ini. Bantahan orang-orang kafir Quraisy demi menyerang kebenaran, orang-orang musyrikin tidak segan-segan menggunakan cara membantah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, innahu laisa ahadun yu'badu min dunillahi fihi khair. Yu'badu dan ya'budu Wahai orang-orang Quraisy, kata Nabi sallallahu pada mereka, sesungguhnya jadi ada pertama, orang tak ada seseorang pun yang disembah selain Allah mempunyai kebaikan padanya. Lagi sekali ya, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang disembah selain Allah yang mempunyai kebaikan padanya. Jadi orang kafir menggunakan cara membantah, berjidal. Maka orang-orang kafir Quraisy yang sudah tahu bahawa umat Nasrani sama menyembah Isa bin Maryam dan apa yang dikatakan oleh Muhammad, mereka segera mengajukan pertanyaan, wahai Muhammad, bukankah kamu yakin bahawa Isa adalah Nabi dan salah seorang hamba Allah yang saleh? Jika kamu benar, berarti Tuhan-Tuhan mereka adalah seperti yang kalian katakan. Apa maknanya? Orang tak ada yang disembah dengan Allah yang ada kebaikan, semua tak baik, tak guna. Jadi mereka saja nak loyal buruk lah ni. Ada tak yang disembah tapi merupakan apa, orang-orang yang baik, iaitu Nabi Isa AS contohnya, disembah oleh orang-orang Kristian sebagai Tuhan ataupun sebagai anak Tuhan. Takkan Nabi Isa tak baik? Jadi saja je nak sakitkan hati Nabi Isa AS ni, usup nak apa, nak uluk-ulukkan dakwah Nabi SAW. Jadi apa kata kamu? Jadi Isa tu tak baik lah. Sedangkan kata kamu Isa tu adalah Nabi Allah dan orang yang saleh. Lalu Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat, walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan tatkala putera Maryam yakni Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaumnya yakni Quraisy bersorak kerananya, tepuk tangan kerana. Itu dalil bagi mereka yang mengatakan tepuk-tepuk tangan ni adalah adat kebiasaan orang-orang kafir. Jadi bila dijadikan Nabi Isa itu sebagai perumpamaan dalam konteks apa yang tadi itulah, dia pun tak baik juga sebab dia disembah selain Allah. Jadi mereka, kita dapat apa? Kita dapat dapat poin lah atas Nabi SAW. Nabi kalah lah, salah dengan hujah. Itu adalah analogi atau kias yang keliru yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy kerana mereka menyamakan para nabi yang mulia dengan patung-patung berhala yang disembah. Padahal patung-patung tidak punya akal. Sudah barang tentu analogi yang sangat naif seperti itu harus ditolak. Menjelaskan tentang Isa yang disembah oleh kaum Nasrani, Allah Ta'ala berfirman dalam surah yang sama, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat. Apa nikmatnya? Kenabian. Dan kami jadikan dia contoh untuk Bani Israil. Jadi kata Allah SWT, Nabi Isa ni bukan patunglah, tapi dia adalah seorang hamba yang dapat wahyu. Sesungguhnya Isa sendiri tidak pernah mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Dia tak jahat, dia tak mengajak kepada orang sembah dia, sembah selain Allah. Jadi siapa yang salah? Siapa yang tak ada kebaikan? Orang yang sembah tu lah. Melainkan mengajak mereka menyembah Allah semata-mata, itulah Nabi Isa dan semua nabi-nabi. Dan dia telah berkata, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ada huwa. Sesungguhnya Allah lah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, oleh itu sembahlah dia. Bukan surah Al-Imran, surah yang sama juga, surah Zukhruf. Terjemahnya kan ni adalah ayat Al-Imran. Dalam surah Al-Imran tu memang tak ada huwa tu. Dalam surah Zukhruf ada huwa, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Baik, Al-Quran menyebut alasan yang disembahkan atau dikemukakan oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai bantahan. Ma darabu laka illa jadala inhum illa qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud jadala, membantah saja. Ini cara mereka nak hentikan, nak olok-olokkan, lemahkan dakwah Nabi SAW. Itu jelas merupakan kepura-puraan yang tolol. Sebagai orang Arab yang fasik, siapa? Orang-orang Quraisy. Tentu mereka tahu, faham bahawa ayat sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah makanan jahannam. Surah An-Nisa. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Mereka faham bahawa itu merupakan khitab, perkataan yang ditujukan kepada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, bukan kepada orang-orang Nasrani. Walaupun ayat itu macam umum, ayatnya ada umum, kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah semua adalah jadi bahan bakar jahannam. Kamu sembah apa? Patung. Patung semua akan jadi bahan bakar di neraka jahannam. Boleh juga masuk, maksudkan nabi-nabi. Masuk Nabi Isa pun makan masuk neraka juga, sebab diorang sembah je. Tapi itu bukan kefahaman yang benar daripada sudut bahasa pun. Kalau mereka betul-betul orang yang jujur, mereka tak keluarkan hujah-hujah seperti ini. Di antara bantahan yang dikemukakan oleh orang-orang musyrikin ialah pertanyaan mereka tentang roh. Jadi maksud di sini ayat tu nampak umum, tapi telah dikhususkan oleh apa? Bahawa ini nabi-nabi tak masuk kat sini. Begitu juga orang soleh. Ada orang sembah wali tu, wali ni. Wali tu tak pernah ajak orang sembah dia, betul tak? Orang alim ni tak pernah ajak orang sembah orang alim ni. Adakah dia juga akan masuk neraka? Tidak. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang mengajak orang sembah dia, seperti Fir'aun dan sebagainya, ataupun tidak menghentikan, tidak melarang orang menyembah dia. Itu dia. Sebab tidak ada orang yang boleh menanggung dosa orang lain. Sebab itu dalam ayat yang sama dalam surah Al-Anbiya itu mengatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Dalam surah Al-Anbiya, jadi kamu semua dan orang yang disembah selain kamu semua adalah makanan jahannam tu. Sesungguhnya mereka-mereka yang sabaqat lahum minnal husna, yang telah kami tetapkan daripada kami untuk mereka kebaikan, ulaika anha mub'adun, mereka-mereka itu akan dijauhkan daripadanya, itu daripada jahannam. Jadi itu pengkhususannya. Siapa yang Allah dah tetapkan kebaikan husna untuk mereka? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi walaupun dia disembah, dia tak masuk ke dalam ayat ini. Ini sebenarnya sengaja kita panjang sikit, sebab ada orang kata, apa salahnya kita sembah Nabi Muhammad SAW, kita doa pada dia, kan? Orang orang baik-baik, jadi tak ada apa-apa lah. Yang tak boleh tu sembah patung, sembah pokok, sembah lembu, kerbau. Jadi sebenarnya samalah pesen argument mereka dengan apa? Orang-orang Quraisy. Tapi orang Quraisy buat macam tu kerana apa? Sengaja nak sakitkan hati Nabi SAW. Ada orang sekarang tak tahulah, tak asuh buta ke ataupun memang bodoh dan jahil. Orang-orang faham ni Quran turun ni apa dia. Cuma sengaja je nak bantah-bantah. Sebab Allah pun kata, ma darabu laka illa jadala. Ma darabu laka illa jadala. Mereka tidaklah memberikan perumpamaan itu melainkan untuk membantah-bantah saja. Baik, kemudian bantahan berikutnya, contoh bantahan berikutnya yang ada dalam sirah, di antara bantahan yang dikemukakan oleh orang-orang musyrikin ialah pertanyaan mereka tentang roh. Saja je nak tanya, bukannya nak tahu. Nak kasi susah Nabi SAW. Maka kaum kafir Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, ni diorang apa, boleh tag team lah. boleh partner dengan orang Yahudi, padahal orang Yahudi pun bukannya dia, dia apa ni, dia geng sangat. Tapi pasal orang Yahudi ni ada kitab, ada ilmu, jadi mereka minta nasihat mereka, beri kami bahan pertanyaan untuk kami ajukan kepada Muhammad. Yang mana dia tak boleh jawab, susah nak jawab ke, tentulah. Maka orang-orang Yahudi berkata, tanyakan kepadanya tentang roh. Mesti dia tak boleh jawab. Maka turunlah ayat, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maksudnya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Sebenarnya ayat ini ataupun kisah ini direkamkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, tapi bukan bab roh. Dia taruhkan itu title dia, bab tidak banyak tanya dalam urusan agama, dan jangan gunakan kias dan akal fikiran untuk masalah-masalah agama. Mana boleh datang dengan itu? Lalu dia membawa kisah ini, bila Nabi SAW ditanyakan tentang roh, Nabi SAW dalam hadis itu diam, tak jawab sepatah pun, sampailah turun wahyu. Lama lepas tu baru turun wahyu, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh tu daripada urusanku. Bukan Nabi SAW sendiri tak ijtihad, tidak berikan fatwa daripada kias atau akal fikirannya. Sebab dalam urusan agama, agama jangan pakai kias, jangan pakai pendapat-pendapat. Aku rasa roh tu macam ni lah, aku rasa roh tu macam gitu lah, dia spirit ke, dia mambang, dia apa benda ke, tak tahu. Dah mulalah merapis, ada roh ini, roh jahat, ada roh baik, ada roh itu, ada cerita macam-macam cerita setengah jam. Orang suka kan macam ni. Jadi Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, dia diam aja, tak jawab, sampai Allah yang jawabkan. Jadi apa jawapannya? Roh itu termasuk urusan Tuhan, bukan urusan kita yang kita nak ditanya. Walaupun dia ada kat dalam kita, kita tak tahu apa-apa pun pasal dia. Roh tu ada jantan betina, lelaki perempuan. Kemudian roh tu macam mana dia makan, macam mana dia keluar, macam mana dia masuk, dia mati ke tak mati ke, dan macam-macam lagi. Tapi kita tahu bahawa roh tu ada pada, pada setiap insan. Bila roh tu dah terbang, dah tak ada, matilah orang tersebut. Baik, itu je lah yang kita tahu. Jadi ini satu perkara yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan roh ni ada kat dalam badan kita, ada kat dalam semua yang hidup, termasuk binatang-binatang pun ada roh. Eh, nak tahu bahawa orang tu dah mati atau belum mati bila rohnya dah keluar daripada badan. Betul tak? Dan tandanya apa? Kalau masih boleh bercakap lagi, roh masih ada lagi ke dah keluar? Tentu lagi masih ada lagi. Kalau mata masih boleh buka, boleh tengok sana tengok sini, agak-agak roh masih ada lagi dalam lah. Jadi apa nak tahu macam mana tahu? Bila semua dah beku, dah tak ada apa-apa lagi, jantung pun dah tak bergerak, tu roh dah tak ada lah tu. Lepas tu bila diorang katakan brain dead, dah mati, tapi otak dia dah mati. Jadi bila otak mati, lain semua dah tak berfungsi, dia tinggal life support dan sebagainya. Dia kata ni dah hukum mati lah. Jadi bila dah mati, bolehlah kita buat kepada apa yang orang mati, apa kita buat pada orang mati, kita itulah yang operation, keluarkan organ dan sebagainya, pindahkan pada orang lain. Jom semua buat waktu bila? Waktu brain dead. Tapi kalau kita tanya, ada tak orang Islam sanggup orang tengah brain dead itu mandikan, tok kain kapan, semayangkan, tanam, ada tak sanggup nak jaga macam itu? Tak kan? Tunjukkan apa, dah mati ke belum? Belum mati. Jadi bila kamu potong, kamu keluarkan, garanti dia mati lah. Jadi sebenarnya awak tengah buat apa? Awak tengah bunuh orang yang hidup. Lepas tu kata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, semua orang bersepakat bahawa kalau kita jumpa orang tengah apa? Tengah macam sayur, tengah nyau-nyau ikan, lepas tu kita apa? Kita cederakan dia, dia mati kerana sebab itu, maka orang ni pembunuh dan dia kena kisah, dia kena bunuh. Jadi doktor-doktor yang buat macam itu sebenarnya telah telah membunuh orang. Jadi cuba bayangkan berapa bahayanya fatwa mengatakan boleh berbuat demikian. itu lebih dahsyat daripada daripada orang masih hidup betul segar-gugar lepas tu diberikan apa tu antiseptik ke apa apa ni apa ni benda yang boleh hilangkan sakit, lepas tu masih hidup lagi dia keluarkan dan dia buatkan transplant. Itu lebih ringan daripada yang ini yang kita sign tu semua, yang otak tu semua ya. Itu semuanya untuk apa? Orang yang accident tapi belum mati lagi tapi brain dead yang panggil. Lepas tu dengan terpotong, bila potong matilah tu dan pindah pada orang lain. Itu lebih dahsyat daripada yang kita transplant hidup-hidup. Dan lebih baik daripada transplant waktu dah mati. Sebab ini apa? Dia potong dan dia mati. Jadi bunuh orang sebenarnya. Itulah hakikatnya eh, kalau kita tahu. Jadi roh itu kata Allah SWT, kata Allah SWT adalah itu urusan Tuhanmu. Dan kamu tidak diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Walaupun macam mana banyak pun kita tahu, kita belajar, kita hanya tahu sedikit. Dalam badan kita sendiri pun kita tak tahu. Rambut kita ada berapa banyak pun kita tak tahu. Gigi ada berapa banyak ada kita tahu tak? Gigi pun kita tak tahu. Lagi perkara-perkara lain. Mereka menyanggah. Siapa menyanggah? Orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin kami hanya diberi pengetahuan sedikit? Padahal kamilah orang-orang yang diberi Taurat. Dan orang yang diberi Taurat pasti mendapat banyak kebaikan. Sebagai jawapan, Allah Ta'ala menurunkan ayat. Kalau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Katakanlah, jika sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh akan habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, walaupun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Sebenarnya banyak pun ink kita pakai untuk tulis kalimat-kalimat Allah SWT, kita tak akan dapat menulisnya. Kering dah, kering masih lagi belum habis tulis. Tambah lagi satu lautan pun tak habis tulis. Sebab kalimat Allah SWT adalah adalah sifat Allah SWT. Sebab Allah SWT tak ada hentinya. Dan begitu juga ilmu Allah SWT amat luas, tak ada tak ada hentinya. Ini satu perkara yang amat-amat menakjubkan. Siapa yang program komputer atau sebagainya, masukkan gig tu gig ni dan apa gig juga, berapa banyak dia boleh masuk, berapa banyak memory, berapa banyak ilmu dia boleh masuk kat dalam. Ketahuilah bahawa tu semua hanya sedikit saja. Semua yang dalam dunia boleh masuk dalam komputer, tapi Allah SWT mengetahui segala-galanya. Yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang dan yang tak berlaku pun, kalau ada berlaku macam mana. Ada orang boleh ada ilmu macam tu? Kamu tahu tak lepas ni apa akan jadi? Kita keluar, kita pergi mana apa semuanya? Kita plan lah. Kita tak tahu bahawa nanti kat bawah kita jumpa siapa, kerja anjing ke kucing. Kita belum tahu lagi. Banyak benda kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita pada orang lain. Dan kita selalu mungkin tengok cerita-cerita yang orang tunjukkan bahawa orang ni tahu benda yang akan datang ke dan sebagainya. Itu jadi satu cerita yang amat apa? Misteri, amat apa? Amat menarik. Sebab itu dah masuk pada ruang apa? Ruang ilmu Allah SWT. Jadi dengan itu, kalau kita tahu bahawa ilmu Allah SWT amat luas, ilmu kita amat sikit, maka tidak ada lain jalan melainkan kita apa? Kita minta ilmu daripada Allah SWT dan kita ikut saja petunjuk daripada Allah SWT. Baik, seluruh ayat dalam surah Al-Isra itu diturunkan di Mekah. Terjadinya pengulangan mungkin kerana orang-orang Yahudi melontarkan lagi bantahan sekitar masalah roh di Madinah. Apa maksud ni? Seluruh ayat apa ni? Ayat ini, ayat roh ni. Ayat roh ni dalam surah apa? Surah Al-Isra. Ia diturunkan dalam period Mekah. Tetapi dalam riwayat-riwayat lain mengatakan bahawa ketika di Madinah orang Yahudi tanya sama persoalan yang sama, jadi turun ayat tu lagi sekali. Ini tak mustahil eh? Turun ayat dua kali. Macam surah Al-Fatihah, ulama banyak mengatakan surah Al-Fatihah ni diturunkan oleh Allah dua kali. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Baik, disebutkan dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya orang-orang musyrikin menuduh Rasulullah SAW mengambil ilmu dari sumber-sumber non Arab atau bukan Arab. Kalau baca Quran kita akan lupa hal-hal ini. Ini juga cara orang-orang musyrikin apa? Lemahkan, jatuhkan dakwah Nabi SAW Islam ni. Allah Taala berfirman, "Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, lisanul ladzi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin." Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang dituduhkan mengajar Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Ajam tu adalah non-Arab lah, bukan Arab. Jadi itu dalam bahasa Arab ada kalimah yang special untuk bukan Arab, itu Ajam. Jadi termasuk dekat situ Parsi, Melayu lagi, Cina apa semua tu, semua kita boleh, orang Arab gunakan tu perkataan je untuk menggunakan dia bukan Arab, Al-Ajam. Kita kalau Melayu, orang bukan Melayu tak ada word yang khas untuk bukan Melayu lah, tak ada. Asing. Orang Arab pun ada asing, tapi asing banyak makna. Sama ada dia asing ajnabi kan, asing foreigner, dan juga ada maksud asing orang yang ganjil, ataupun asing dia bukan mahram pun dia panggil ajnabi. Banyak maknanya asing ni. Tapi kalau bukan bangsa Arab, memang ajam je, tak ada lain. Itu beza. Kadang-kadang asing kerana dia bukan Islam, ajnabi maknanya bukan Islam. Kita tak ada perkataan, saya tak rasa ada bahasa yang macam tu lah. Bahasa Arab kuat eh. Dia kata yang diajarkan atau yang dituduh mengajarkan kepada Nabi SAW adalah orang Ajam, Ajamiyun. Wahada, yakni Quran ini bahasa Arab yang kata. Lihat macam mana Allah SWT jawab tuduhan ini. Quran ni bahasa apa? Bahasa Arab yang nyata, bahasa Arab yang fasih, yang tinggi nilainya, yang mana orang Arab tidak mampu menandingi bahasanya dan mengaku bahawa dia adalah bahasa yang amat tinggi sekali. Agak-agak bukan orang Arab ke yang ajarkan Quran ni? Mustahil kan? Jadi tak payah jawab panjang-panjang, itu je cukup. Kalaulah mereka tuduh Nabi SAW belajar daripada orang Arab, Quran ni diajarkan oleh orang Arab ke Nabi SAW, bolehlah juga cerita. Itu memang kelakar. Ada orang ajar pantun Melayu, tapi yang ajar pantun Melayu orang Korea. Macam mana? Mustahil orang Korea belajar dengan siapa? Baik. Jadi sekarang orang Korea pun dah duduk Melayu, duduk Malaysia lama dah tahu cakap Melayu. Ha. Orang Mongol pun dah tahu, dah tahu cakap Melayu. Baik, seorang sahabat bernama Abdullah bin Muslim Al-Hadrami. Seorang sahabat, dia menjelaskan bahawa dia memiliki dua budak. Budak maknanya hamba yang masih anak-anak, bernama Yasar dan Khair. Selain pandai mengasah pedang, keduanya juga boleh membaca Taurat dengan bagus. Pada suatu hari ketika kedua budak yang masih anak-anak tersebut sedang membaca Taurat, Rasulullah SAW lalu menghampiri mereka. Orang-orang musyrik yang melihat itu berkata, sesungguhnya dia belajar dari kedua anak itu. Sedap aja ya, buat fitnah. Lalu sekali dia dah belajar. Belajar nak kena duduk lama lah. Kalau seminggu sekali pun belum tahu lagi bila dapat ilmu. Ini sekali jalan aja dah dapatkan Quran, full Quran tu, belajar daripada dua budak. Budak kecil belajar Quran. Nanti kita lihat apa bahasa buat budak, dua budak ni. Oleh kerana itu Allah SWT pun menurunkan ayat tadi, ayat apa? Yang dalam surah tadi An-Nahl tadi. Yasar dan Khair membaca Taurat dengan bahasa mereka. Bahasa apa? Dan mereka berdua berasal dari penduduk Najran. Najran setempat jauh daripada Madinah. Dan Najran terkenal dengan orang-orang Arab yang beragama Kristian Nasrani. Nabi SAW pernah berdakwah kepada orang-orang daripada Najran. Dan sekarang Najran itu masih lagi kesan-kesan tak berapa baik dekat dalam negeri Najran ni lah. Orang Syiah banyak dekat Najran ni. Ingat saya juga. Dia jumpa satu orang daripada Najran, dia buat haji. Jahat dia mulut dia, dia kutuk-kutuk sahabat. Tengah buat haji pun tempat nak buat pendu. Kita malas nak layan dia. Tanya dia daripada mana, dia daripada Najran. Baik, yang penting di sini ada riwayat yang mengatakan bahawa mereka berasal dari wilayah Ain Utsamah, tempat lain. Sementara juga ada beberapa riwayat da'if yang menyatakan bahawa nama budak Ajam tersebut, Ajam tu orang bukan Arab tersebut, adalah Bal'am atau Ba'ish. Tapi itu tak sahih lah. Menurut riwayat yang sahih, sesungguhnya Rasulullah SAW pada satu hari tu kita cancel, bertemu dengan kedua budak anak-anak tersebut hanya sekali. Itu ikut riwayat yang sahih. Tambah hanya sekali. Dan ketika itu mereka sedang membaca Taurat dengan tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi dengan bahasa mereka sendiri, iaitu bahasa Ibrani yang lazim digunakan oleh orang-orang Yahudi Hijaz. Bahasa Yahudi, takkan Nabi SAW belajar Quran bahasa Arab? Takkan belajar, nak apa ni, nak terjemahkan Quran tu daripada bahasa Yahudi? Maafilah ni semua. Jadi misalkan benar, tak tahulah benar, Rasulullah SAW pernah beberapa kali, bukan sekali saja, bertemu dengan kedua budak yang masih anak-anak tersebut, seperti yang disebutkan dalam riwayat yang dhaif. Tetapi apakah rasional dua budak yang masih anak-anak yang pekerjaannya mengasah pedang sanggup mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu sistem kehidupan yang lengkap, yang lahir dari akidah, yang sanggup mengubah secara total akidah umat Nasrani, bahkan dunia sekali? Dua budak boleh karang Quran semua. Kerja dia bukan kerja mengajar Taurat, bukan ajar. Kalau kita Taurat ada, kalau Quran ada Iqra, baca Al-Baqarah kan, agaknya Taurat ada juga. Bukan dia kerja dia ajar ngaji. Dua budak tu kerja dia asal pedang. Tuan dia adalah seorang sahabat pula tu, Abdullah ibn Muslim Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Maknanya kalau tuan dia orang Islam dan Nabi SAW belajar daripada hamba dia, patutnya si Abdul Abu Muslim lagi teror daripada Nabi SAW. Sebab dia lagi dekat dengan apa? Dengan hamba dia, bukan Nabi SAW. Semua menunjukkan kelemahan hal ini. Tapi ia tercatat dalam sirah, hakikatnya macam ni. Lalu kenapa hanya Rasulullah SAW sahaja yang menimba ilmu pengetahuan dari mereka? Tu kena jawab lah mereka. Dan bagaimana dengan tuan mereka yang beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi perawi hadis-hadis sahih? Sungguh tidak ada kaitannya sama sekali antara dua budak Ajam tersebut dengan kefasihan Al-Quran sebagai mukjizat serta hujah terhadap orang-orang Arab yang fasih, dan juga terhadap orang yang mengetahui rahsia-rahsia bahasa mereka serta merasakan manisnya Al-Quran sampai hari kiamat kelak. Siapa yang betul-betul faham Al-Quran ataupun bahasa Arab daripada sekarang, daripada dulu sampai hari kiamat kelak, mesti akan dapat rasakan ketinggiannya bahasa Arab Al-Quran ni. Tak sama dengan bahasa manusia lain. Tak akan percaya, mereka tak akan percaya bahawa asal Al-Quran ni daripada mana? Daripada dua budak lah tu, hamba kerja asal pedang yang tak tahu bahasa Arab. Mustahil. Yang mustahil kalau sumber Al-Quran adalah dua budak yang masih anak-anak dan bukan dari keturunan Arab tersebut. Baik, orang-orang musyrikin juga membantah tentang turunnya Al-Quran yang tidak secara global, yakni sekaligus. Iaitu Al-Quran turun sikit-sikit turun. Kenapa? Kalau betul daripada Allah, mesti turun sekaligus lah. Satu paket sekali, kenapa turun sikit-sikit? Ada aja nak bantah. Tapi kalau fikir betul-betul, memanglah kebijaksanaan menunjukkan bahawa baik turun Quran sekali apa? Sikit-sikit, bukan sekali tu. Kita macam nak baca nak apa? 30 juzuk baca berapa hari nak habis? Satu bulan untuk boleh habis. Nak faham lagi, nak amalkan lagi. Fikir pun dah boleh, tapi mereka saja nak apa? Nak berjidal, nak argue dengan Rasul SAW. Maka mereka mengatakan dalam kitab, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Laula nuzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Surah Al-Furqan. Semua direkodkan dalam Al-Quran. Mereka bercakap kenapa Quran tak turun sekaligus jumlah wahidah. Padahal Allah Ta'ala telah menjelaskan alasannya, iaitu melalui firman-Nya sebagai berikut: kadzalika linutabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah supaya kami memperkuatkan hatimu dengannya. Hati siapa? Nabi SAW. Dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan benar. Kalau ada banyak-banyak, macam mana nak baca tartil perlahan-lahan? Dan kalau banyak-banyak, tak dapat manfaat dan faedah daripada Quran. Tapi kalau sikit-sikit, maka Nabi SAW dapat wahyu. Besok dapat wahyu lagi. Tapi tengah sedih-sedih-sedih, petang-petang dapat wahyu lagi. Jadi sentiasa ada hubungan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Taala. Allah Taala cakap-cakap dengan Nabi SAW. Jibril datang. Jadi hati Nabi SAW akan sentiasa apa? Tetap dan kuat. Dia tak lemah. Masya-Allah, manusia je. Jadi ada je Quran turun, Quran turun hari-hari. Jadi itulah alasan Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus. Baik, orang-orang musyrikin juga mengajak berdebat dengan Rasulullah SAW tentang masalah takdir. Lagi satu isu diorang keluarkan tentang masalah takdir. Apa dia? Iaitu bahawa semua yang akan terjadi terhadap seluruh makhluk sudah diketahui oleh Allah dan sudah ditentukan sejak zaman azali. Kita akan hidup berapa tahun, kita kahwin umur berapa, dapat anak berapa dan sebagainya, kaya macam mana, harta kita dan seterusnya, tinggal kat mana, mati kat mana, kerana kenapa kita mati, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lagi penting lagi adalah kita masuk syurga ke tidak, semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir. Bila ditetapkan? Waktu baru dilahirkan ke? Tidak. Daripada azal lagi. Azalnya walaupun dia tulis tu zaman azali, dia tak ada zaman lah, maknanya daripada dulu lagi lah. Cuma dia ada penetapan yang apa? Yang lebih khusus oleh malaikat ketika dia berumur dalam perut ibunya selama 4 bulan. Itu special punya. Macam lagi sekali. Sebelum tu dah tulis kat Allah Mahfuz lah. Baik. Jadi mereka berbantah-bantah tentang hal takdir ini. Dan dalam, oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar dalam ayat 48 hingga 49: yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka-muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Itu dalilnya. Sesungguhnya kami ciptakan semua perkara itu mengikut kadar ditetapkan. Itu Lailatul Qadar. Kata ulama dinamakan Lailatul Qadar sebab itu adalah malam yang ditetapkan. Apa juga ketetapan untuk satu tahun sampai Ramadan lagi satu. Jadi penetapan kadar tu banyak eh. Satu daripada Lauh Mahfuz dari dulu lagi. Ada yang apa ni, ketika janin itu berumur 4 bulan. Dan ada yang setiap malam Lailatul Qadar ditetapkan urusan langit dan bumi. Kemudian juga pada setiap malam, setiap hari sebenarnya ada ketetapan daripada Allah SWT. Setiap hari ada turun aja perintah daripada Allah SWT, ketetapan ini mesti mati, ini mesti sakit, ini mesti baik, semua. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah SWT ada urusan. Jadi rupanya sikap angkuh dan sombong telah mencegah orang-orang musyrikin untuk bersedia mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang mukmin yang tertindas. Seperti Abdullah bin Mas'ud dan Bilal Al-Habashi. Mereka meminta beliau untuk mengusir orang-orang itu terlebih dahulu sehingga turunlah ayat wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka mengendaki keridaannya. Dan surah Al-An'am. Kenapa Nabi SAW dilarang daripada halau orang-orang yang doa pada Allah, beribadah pada Allah siang hari, siang dan petang, cari keridaan Allah SWT? Sebab orang-orang Quraisy minta Nabi SAW, kalau kau nak dakwah pada kita, audience dia ni orang-orang yang macam ini, tak mau Abdullah Mas'ud ni orang miskin ni, apa kedana orang, apa kata orang, pariah, tak mau, tak mau. Dalam majlis kita, kau datang, kita je ada, bangsawan-bangsawan aja. Nabi SAW, untuk dakwah boleh juga kita buat macam ini, macam lah, tapi Allah kata jangan. Jangan kerana mereka, kerana orang-orang yang bangsawan, yang angkuh sombong ini, kamu sanggup nak apa, ketepikan orang-orang yang beriman. Orang beriman ni jauh lebih mulia daripada mereka. Ini pelajaran lah. Sebab tu daripada sirah kita dapat pelajaran daripada hal ini dalam kita berdakwah. Kadang-kadang kita apa ni, sanggup korbankan kawan, sanggup korbankan orang-orang yang alim pun, yang berjasa pada Islam, mata-mata kerana nak apa, nak sukakan hati orang apa, orang-orang bukan Islam. Itu banyak kita lihat lah, sekarang pun dah banyak. Orang nak dengar-dengar, tak nak sudah. Kita dakwah, umum. Itu patutnya berlaku. Bahkan Allah Ta'ala, setiap kitab, kisah 160, pernah mencela Rasulnya ketika beliau berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Dia orang yang buta. Orang ini, yang ni sahabat ini, Ibnu Ummi Maktum, datang bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu. Tetapi Nabi SAW asyik berbicara dengan Ubay bin Khalaf, seorang daripada bangsawan Quraisy. Berbicara tentang apa? Tentang dakwah lah. Dia usaha nak dakwah. Ummi Maktum ada guys nak tanya-tanya, dia tak mau apa. Dia macam Nabi SAW macam masam muka lah. Memang masam muka, bukan macam lagi. Dia nak cakap dengan Ubay bin Khalaf, sebab kalau dia ni masuk Islam, tentu ramai yang kan masuk Islam dari kalangan bangsawan Quraisy. Nabi SAW niatnya baik, dia nak apa? Nak dakwah lah, maksimiskan dakwah dia. Maka Allah SWT mencela Rasul SAW dengan celaan yang amat keras. Dan itu juga dirakam dalam Al-Quran sebagai pengajaran untuk Nabi SAW dan semua umatnya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Maksudnya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, tawalla, kerana telah datang seorang buta kepadanya. Anja'ahul a'ma. Tentang buta, Nabi SAW muka masam, berpaling nak cakap dengan Ubay bin Khalaf. Bukannya Nabi SAW orang buta datang, tak ada orang lain pun dia berpaling. Maknanya dia berpaling kepada alternatif lain, masih dalam kebaikan tu, masih dakwah pun kena juga. Sebab dia berpaling kerana orang dianggap apa, orang yang bangsawan ni lebih patut kita layan dulu. Sikitnya pasal kena tegur oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan ini menunjukkan Quran ni benar daripada Allah Subhanahu Wataala, bukan karangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana kalau kita lihat daripada personal interest, daripada kepentingan pribadi, jangan masukkan ayat ni lah. Sebab ini apa? Mencacatkan apa karakter Rasul SAW, kalau kita boleh katakan macam tu. Tapi ia ada dalam Al-Quran dah, ada ayat lain yang serupa macam ni. Apa yang Nabi SAW sembunyikan dalam hatinya, Nabi SAW sembunyikan dalam hatinya sesuatu perkara kerana dalam hatinya ada macam malu kepada manusia lah. Dalam surah Al-Ahzab, engkau lah tegur. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi. Dan kau menyembunyikan satu dalam hati engkau, tapi Allah lah yang dan Allah telah apa? Telah menunjukkannya, menampakkannya. Itu dalam peristiwa nak peristiwa lain. Jadi ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah SWT, bukan karangan Rasulullah SAW. Baik, dalam perspektif dakwah Islam yang mengajak kepada kebenaran, tidak ada yang perlu diistimewakan kerana faktor nasab keturunan atau harta benda atau kedudukan. Dakwah Islam yang mengajak pada kebenaran harus memandang manusia sebagai makhluk dari asal keturunan yang sama, sehingga mereka juga harus diperlakukan sama, kaya ataupun miskin dan sebagainya. Tapi tidak bermakna tak bolehlah dalam satu-satu majlis itu ada kursi-kursi yang khas untuk orang-orang yang mulia VIP dan sebagainya. Itu tak menyalahinya lah, dalam selama ada kursi khas pasal raja nak duduk ke, dan apa, kerabat-kerabat ataupun tetamu-tetamu khas, tak pasal lah orang-orang alim nak duduk kat depan. Itu tak, sebab apa, waktu disampaikan sama saja, dan ini memang kedudukan yang telah ditetapkan ataupun telah ada wujud dalam masyarakat. Tak apa, yang salah dia tu bila kita diskriminasi dalam dakwah. Orang yang macam gini kita layan, orang yang lemah-lemah tak mau layan, tak boleh. Jangan salah faham pula. Tapi kalau dalam rumah Allah SWT, dalam masjid, tak boleh ya? Siapa pun boleh duduk ataupun boleh sembahyang di saf yang pertama. Tak seperti menteri dia boleh duduk sembahyang saf pertama. Kalau dia lambat, dia tetapkan ke belakang. Sebab rumah ni bukan rumah menteri. Ini rumah siapa? Rumah Allah SWT. Kalau ada masalah tertentu boleh. Masalah tertentu maknanya memang dia nanti nak kena cakap ke apa, itu cerita lain lah. Tapi itu pun dia tak boleh lambat lah. Sebab tu kita ada tempat yang untuk dikhaskan dalam masjid, cuma dua tempat je. Tempat siapa? Imam dengan Pak Bilal saja. Lain tak boleh khusus. Bilang nombor 2, nombor 3 pun tak ada. Melainkan ada masalah tertentu lah untuk kepentingan solat atau dan sebagainya, itu tak suci cerita lain. Mungkin satu lagi untuk soundman lah. Sekarang dah kena ada tempat khas untuk soundman, ada kena adjust ke apa. Itu mungkin cerita lain lah. Mungkin untuk maslahat tak apa, bukan kerana diskriminasi. Baik. Orang-orang musyrikin juga banyak mengeluarkan bantahan tentang akidah peristiwa kebangkitan kembali di akhirat nanti. Peristiwa apa? Hari akhirat. Mereka tak percaya, mereka bantah-bantah. Hal itu logik mengingat daya nalar mereka memang tidak mampu membayangkan adanya kehidupan lagi setelah kematian. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, mengutip ucapan mereka sendiri, "Ya'mal ladzina kafaru allan yub'atsu", dalam surah Taghabun. Orang-orang yang kafir telah mendakwa bahawa mereka tidak akan sekali-kali dibangkitkan. Mereka tak percaya pada hari akhirat. Susah ni kita nak cari orang tak percaya pada hari akhirat. Dan senang sebenarnya nak cari orang tak percaya pada hari akhirat. Tapi orang musyrikin tak percaya pada hari akhirat. Apakah semua mereka macam itu? Jawabnya, tidak. Sebahagian mereka. Apa buktinya? Saya akan baca dia lagi. Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi beberapa orang di antara mereka. Yang ini ada juga yang percaya pada hari akhirat, seperti Umayyah Ibn Ubay As-Salt, yang kita kena tambah, yang dari syair-syairnya menunjukkan bahawa dia percaya kepada hari akhirat, pada peristiwa tersebut. Yang dari syair-syairnya menunjukkan bahawa dia percaya pada peristiwa tersebut. Ini ada tertinggal-tinggal ni. Dan dalam ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman, apakah apabila kamu telah mati, "Idza kunna 'idhaman wa rufatan fa inna lamab'utsuna khalqan jadida", apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah, menjadi tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali. Ini ayat Al-Quran. Ini merekodkan kata-kata orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya pada suatu hari, Al-As Ibn Wa'il, seorang yang kafir, datang menemui Rasulullah SAW sambil membawa tulang yang sudah hancur, dan dengan nada mengejek bertanya, "Apakah Allah akan membangkitkan kembali pula yang sudah hancur ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Benar, Allah akan membangkitkan kembali tulang ini. Setelah kamu nanti mati, Allah akan menghidupkan kamu kembali, kemudian masukkan kamu ke neraka Jahannam." Jadi jawab Nabi SAW dengan juga apa? Dengan keras. kamu pun akan dibangkitkan, tulang tu akan dibangkitkan, kamu dibangkitkan, kemudian kamu akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Maka turunlah ayat, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dalam surah Yasin, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba dia menjadi penantang yang nyata. Asal dia tak ada. Siapa yang ada dengan dia? Allah SWT. Sekarang dah ada, nak adakan balik, nak bangkitkan lagi, senang. Betul tak? Mana lagi senang? Atau mana lagi senang lah daripada tak ada, kita adakan, bangkitkan, ataupun dah ada, mati, lepas tu kita ada kan. Tentulah kali kedua tu lagi senang. Wa'ahu alaih, kata Allah SWT. Ini semua Allah SWT banyak dalam ayat Al-Quran sebutkan bukti-bukti akan datang hari kiamat. Penduduk Mekah sendiri tidak mengakui akidah nubuwat. Satu lagi perkara yang mereka bantah tentang kenabian. Mana ada orang boleh jadi nabi? Dan apa mukjizatnya? Kecuali hanya beberapa orang yang lurus dari kelompok yang sangat minoriti. Oleh kerana itulah sikap mereka terhadap nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkesan mengejek dan penuh kebimbangan, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT, wa ma mana'anna an yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharar rasula. Dalam surah Isra, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalang manusia untuk beriman kepada Allah tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Jadi mereka tak dapat terima konsep apa? Akidah lah. Akidah, ada orang boleh jadi nabi, itu mereka tak dapat terima. Sebab tu mereka tak boleh beriman. Sebab tu itu menunjukkan kepentingannya kita dalam hal-hal dakwah, kita tahu tentang kenabian dan tanda-tanda kenabian dan sebagainya. Apa yang membezakan nabi dan orang lain, dinamakan dalam ilmu nubuah. Sebab dalam kita ajak orang, ajak apa ni, orang bukan Islam kepada Islam, akidah pertama kita nak betulkan, nak fahamkan dia adalah tentang kenabian. Kenapa kamu masuk Islam? Semua akan cakap pasal apa? Pasal Nabi SAW cakap kita ikut Nabi SAW. Jadi first kali adalah kita menerima kenabian Nabi SAW. Lepas tu lain pun kita terima. Dia yang ajak kita kepada Allah SWT, mentaikan Allah SWT dan syariat dan seterusnya. Jadi konsep kenabian tu amat penting sekali dalam kehidupan seorang Islam. Jadi tentang hal ini pada suatu hari, baik. Kemudian satu lagi hal yang mereka bantah tentang akidah sifat Allah SWT, pada suatu hari beberapa orang kafir musyrikin bertemu di dekat Ka'bah, yang mereka sedang terlibat dalam perdebatan tentang masalah salah satu sifat Allah, iaitu sifat mendengar. Kata Allah Maha mendengar. Sebahagian mereka percaya bahawa Allah mempunyai sifat mendengar, dan sebahagian lain mengingkarinya. Mereka tengah cakap-cakap, bincang-bincang, Allah dengar tak apa kita cakap? Allah tak dengar. Dia kata, Allah dengar tau kita cakap. Ni kat mana? Dekat Kaabah ni. Dan ni ada dalam riwayat hadis yang sahih, sebab tu masukkan dalam sirah. Maka turunlah ayat, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran kamu, penglihatan kamu dan kulit kamu terhadap kamu. Artinya mereka selalu berusaha menyembunyikan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh perasaan ini, indera-indera mereka dan anggota-anggota tubuh mereka, kerana yakin bahawa Allah tidak mengetahui semua apa yang mereka lakukan. Pada hari kiamat, sam'ukum, pendengaran kamu akan jadi saksi atas kamu, penglihatan kamu akan jadi saksi atas kamu, kulit-kulit kamu pun jadi saksi atas kamu. Maknanya apa? Telinga boleh cakap, mata boleh cakap, kulit pun boleh cakap. Kulit ni tulang kulit, apa lagi yang kita nak sembunyi lagi? Semua dah boleh jadi saksi atas kita dah bercakap dengan izin Allah SWT. Bila kulit ni bercakap, Allah ceritakan dalam Quran, macam mana kulit ni boleh bercakap? Dia tak sangka bahawa kulit ni boleh cakap. Kata kau dah buat gini dalam hati kau cakap gini, gini, gini. Kata Allah kadang-kadang kata Allah yang menciptakan mereka pada kali yang pertama awal lamarah, dialah yang menjadikan mereka bercakap. Kan banyak eh, kaki boleh bercakap, bahkan bumi ni pun nanti akan bercakap. Tuhadithu akhbaraha, dalam surah Zalzalah dia akan bercakap, dia akan menceritakan khabarnya, apa yang orang buat kat dalam dia. Jadi ketika itu hari kiamat kelak, tak ada lagi yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sikit lagi sebelum masuk bab yang hijrah ke Habsyah tu. Kemudian satu lagi hal, iaitu ayat Alif Lam Mim Ghulibatir Rum Fi Adnal Ardi Wahum Min Ba'di Ghalabihim Sayaghlibun. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang dekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Ini adalah permulaan ayat-ayat dalam surah Ar-Rum. Rom kita tahulah, Rom lah, Roman. Orang Romawi ni agama apa? Bukan agama Kristian. Dan mereka sedang berperang dengan superpower yang satu lagi, iaitu orang-orang Parsi. Allah SWT kata Alif Lam Mim, orang-orang Rom ni kalah di negeri yang dekat. Orang Kristian kalah dengan siapa? Dengan Parsi. Tapi setelah mereka dikalahkan itu, mereka akan menang. Tapi bukan serta-merta di dia bai sini dalam beberapa tahun. Dia doa ini boleh 3 tahun sampai 7 tahun. Dan memang betul 7 tahun baru Roma ni menang. Jadi Kristian akhirnya memenangi atas agama Majusi yang kembang api. Jadi daripada sudut penduduk bumi pula, dunia ni terbagi kepada orang-orang yang sembah patung dan orang yang beriman, iaitu umat Islam pengikut Muhammad SAW. Jadi agak-agak umat orang-orang Quraisy ni dia support siapa? Dia support Rom. Orang-orang Kristian ke dia support Majusi? Dia support Majusi lah. Sebab Majusi dengan apa ni, dengan musyrikin satu geng lah, lagi dekat. Orang-orang Islam pula agak-agak support siapa? Tentulah mereka support orang-orang Kristian. Sebab apa? Dia lagi dekat dengan agama Islam. Dia agama yang asalnya daripada langit, ajak kepada sembah Allah SWT kan. Jadi walaupun ini bukti bahawa, walaupun faedah daripada ayat ini, walaupun dua-dua perkara batil atau benda yang depan kita batil, tapi tentu ada yang lebih dekat kepada kebenaran daripada yang satu lagi. Orang Islam mesti berlaku adil, kita mesti support, ataupun bukan mesti support lah, kita mesti lebih terima kepada yang lagi dekat kepada kebenaran. Dia nak undi mana satu ni Ustaz? Jawapnya senang, mana yang lebih dekat daripada kebaikan, itulah jawapan dia. Semua tak betul, semua tak betul, memang semua tak betul, tapi mana yang lebih dekat? Jadi kita mesti apa? Mesti ambil yang lebih baik. Jadi di sini ada satu kisah dalam sirah. Ayat-ayat surah Rom ini turun dalam kitab setelah terjadi perdebatan antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan orang-orang musyrikin sekitar masalah peperangan antara Romawi dan Parsi. Kaum muslimin lebih suka kalau yang menang adalah pasukan Romawi kerana mereka adalah orang-orang Nasrani. Sementara orang-orang musyrikin lebih suka kalau yang menang adalah pasukan Parsi kerana orang-orang musyrikin merasa mempunyai hubungan emosional dengan bangsa Parsi yang beragama Majusi dan para penyembah berhala. Abu Bakar meramalkan bahawa kemenangan pasukan Romawi akan terbukti menjadi kenyataan. Dan pada saat itu Islam belum mengharamkan meramal, betting lah. Belum ada syariat haramkan betting-betting ya. Tapi dah ada syariat betting, mereka tak betting-betting lagi. Tapi orang kita kat Singapura, kat Malaysia betting ya, siapa menang bola ni ya, berapa gol. Bahkan terang-terangan ada orang ajar lagi, kasih tip-tip macam mana nak bet kat surat khabar lagi. Ini jelas dah rosakkan akidah dan maksiat. Yang penting di sini, kenapa Abu Bakar Siddiq kata Rom akan menang? Sebab Quran kata Rom akan menang, cuma nanti lagi lah, berapa tahun lagi. Baik, orang musyrik kata tak, Nasrani apa ni, Parsi akan menang. Okay, kita dating. Saya tak ingat apa dia punya cagarannya. Dia punya hadiah dapat apa. Yang penting mereka ada perdebatan tersebut. Dan ini berlaku bila pada awal-awal period dakwah terang-terangan. Hal ini diperkuatkan oleh hitungan tahun. Kalau ikut 7 tahun, gustan ke belakang, bila agak-agaknya berlaku dating ni, maka bahawa peristiwa tukang ramal ataupun peristiwa meramal ini, tukang ramal ini cancel, bahawa peristiwa meramal ini berlaku, muncul tu cancel pada permulaan period dakwah yang dilakukan secara terbuka atau terang-terangan. Dan siapa yang benar? Memang orang roh selepas itu menang. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Kata Allah SWT, apabila perkara itu berlaku, roh menang pada parti, orang-orang beriman akan bergembira. Itu maksud. Dan orang-orang mukmin tentu merasa sangat gembira dengan kemenangan pasukan Romawi, kerana hal itu dapat mengukuhkan Al-Quran. Al-Quran kata macam tu, sekaligus menghinakan orang-orang musyrikin, terutama kemenangan kaum ahli kitab atas kaum majusi. Bahkan akibat pengaruhnya, ramai orang yang kemudian masuk Islam. Siapa yang bukan Islam, kaji Quran, kalau jumpa surah Rom ni, kita tahu kebenaran Al-Quran, bahawa ini betul-betul berlaku. Belum berlaku, dia dah cakap Rom akan menang, betul-betul berlaku. Mula-mula je orang-orang kafir, ni Rom kalah, pasti menang. Dia kata orang-orang Islam, kata Al-Fatihah Siddiq, tak, nanti dia orang akan menang balik. Ini semua dapat daripada mana? Daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau ia bukan daripada Allah SWT, ini takkan betul. Mengamati situasi di luar wilayah Semenanjung Arab, Jazirah, merupakan sebuah keharusan bagi sebuah negara dagang seperti Mekah. Terlebih kerana dalam hal-hal konfrontasi yang cukup sengit antara dua negara superpower pada saat itu, yakni Romawi dan Parsi. Demikian pula kelahiran Al-Quran adalah untuk memberikan kesedaran kepada kaum mukminin akan pentingnya mengamati perkembangan-perkembangan politik yang terjadi di luar negeri mereka. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyuruh agar orang-orang beriman kepada Allah menyatukan sikap untuk menghadapi kaum penyembah berhala dan orang-orang kafir semenjak mereka masih merupakan golongan minoriti dan tertinggal di Mekah. Nak tahu di sini, daripada pelajaran sirah ni kita boleh dapat apa? Bahawa kita sebagai orang Islam kena lihat dunia luar ya, perkembangan di luar. Jadi kalau ada perkembangan tertentu mana kita boleh tolong orang-orang Islam atau perlu dakwah, perlu apa dan sebagainya, kalau kita tak mampu laksanakan, kita laksanakan. Bukan duduk kat tempat kita, apa nak laku, bom sana bom sini, biarkan aja sudah. Tapi kita cuba buat sesuatu lah maksudnya. Perdebatan yang panas menjelaskan sisi lain hubungan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin yang semakin lama semakin meningkat keras. Akibatnya kaum muslimin berada dalam posisi yang sama sekali tersisir dari masyarakat Mekah. Ia memperlakukan mereka dengan pandangan-pandangan yang bernada sinis, mulut-mulut yang melontarkan caci maki dan tangan-tangan yang menghajar mereka dengan berbagai macam siksaan serta kekerasan. Oleh kerana itu, posisi kaum muslimin di Mekah menjadi sangat sulit. Dari sini lalu muncul pemikiran mereka untuk hijrah atau pindah ke tempat yang aman. Dan tempat pertama yang mereka tuju ialah Habasyah. Jadi kita dah hampir sampai kepada penghujung period pertama, iaitu period di Mekah. Selepas ini akan datang kisah yang amat agung dalam sejarah Islam, iaitu hijrah. Keluar daripada Makkah, kampung halaman, ke negeri lain. Dan tempat yang pertama ada di mana? Di Habasyah. Allah. Ada soalan? Tak. Masa ketika soal jawab tentang roh ni, di Makkah tu ada penduduk Yahudi ke? Yang diketahui dalam sirah, tak ada komuniti Yahudi dalam di Mekah. Tapi Yahudi wujud. Yang ini mereka, yang ini orang Mekah ada berhubungan dengan orang Yahudi. Ha, itu betul. Jadi mungkin daripada apa, daripada hubungan mereka dengan orang Yahudi yang datang dari luar Mekah tu, jadi mungkinlah ada pertanyaan seperti ini. Perniagaan. Kemudian dalam hal-hal perniagaan. Sebab orang Yahudi ni, dia sebenarnya bukannya negeri yang dia nak duduk tu, bukan Mekah, bukannya Madinah. Dia bukan nak duduk situ. Mereka sebenarnya cari, tunggu-tunggu Nabi akhir zaman yang akan datang, bagaimana yang tertera dalam kitab Taurat mereka dan Injil. Jadi khabarnya macam ini, macam ini, macam ini. Jadi mereka tak tahulah tempat yang sebenarnya. Jadi ada yang duduk kat dekat Yaman, ada, ada yang dekat situ, ada dekat sini, ada dekat sana. Kat Mekah pun tak ada. Sebab kat Mekah tak ada pokok-pokok kurma. Sebab dalam cerita yang dalam Taurat pun, Mekah apa, Nabi tu akan keluar dekat tempat yang banyak pokok kurma. Mereka carilah tempat macam tu. Ada yang kat sini, ada yang kat situ, ada yang di Madinah, paling banyak di Madinah. Mereka tak keluar-keluar lagi. Rupanya Nabi ni sebenarnya keluar dari Mekah dulu, baru dia pergi, dia pergi Madinah. Tak mustahil ada satu dua orang Yahudi dekat dekat dalam Mekah tu, tak mustahil. Bagaimana berlaku kat mana-mana pun, ada juga orang Cina, ada mana-mana corok pun, ada juga orang India, ada juga orang, ada je. Tapi kita tak namakan ada komuniti besar apa, komuniti apa ni, orang-orang macam tu di satu-satu tempat. Yang maknanya mereka kenal dengan ahlul kitab tu, mereka kenal bahawa ada satu golongan ahlul kitab Yahudi yang ada baca Taurat ataupun Injil. Kita ingat lagi Waraqah bin Naufal, dia ada ilmu tentang apa? Ha, ilmu Injil, agama Kristian. Dia orang tak duduk Mekah. Dia belajar dari orang Yahudi. Kat mana lah? Kat mana lah? Tak tahu. Dia tak pergi kat mana-mana. Sampai pandai tulis apa ni, Injil dalam bahasa Arab semua ni. Ingatkan bahawa ada orang Yahudi. Tapi taklah mengumpulkan golongan yang apa ni, kita katakan prominent kat situ. Allah. Ada soalan lain? Abu Talib tak Islam kan? Abu Talib tidak Islam. Islam, macam mana dia boleh depan dia cekor berasa demi Allah anak saya tu tak bohong? Ah, itu siapa boleh jawab? Dia boleh cakap demi Allah. Bukan dia yang cakap demi Allah. Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab pun cakap demi Allah. Diorang ada nama anak Abdullah, hamba Allah. Sebab diorang percaya pada Allah. Kalau kita tanya dia, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Wama yamlikusam ala absar, yang memiliki pandangan dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan. Siapa yang keluarkan kehidupan daripada kematian, keluarkan mati daripada hidup? Siapa yang menguruskan semua urusan? Fasayakulunallah, semua akan kata Allah. Jadi mereka beriman pada Allah SWT. Mereka sembah Allah SWT ni. Masalahnya, mereka sembah yang lain-lain sama juga bersama-sama dengan Allah SWT. Sampaikan akhirnya tak sembah Allah SWT. Yang lagi power banyak tu, wali-wali ni, kubur-kubur ni, batu-batu ni, kayu-kayu ni, lagi banyak power daripada Allah SWT. Tapi bila mereka dalam keadaan yang amat sempit, amat susah, mereka tinggalkan, lupakan patung-patung tu semuanya. Mereka hanya minta tawajuh kepada Allah SWT sahaja. Banyak dalam Al-Quran, bila dalam pelayaran letak kapal, dah tak ada lagi patung apa sebenarnya, dah tak ada orang diselamatkan. Mereka tahu dah tak ada yang ingin diselamatkan melainkan Allah. Mereka doa kepada Allah SWT, ibadah kepada Allah SWT, mukhlisi inalahuddin, mukhlisi inalahuddin, dengan penuh ikhlas agama untuknya. Tapi itu tak menjadikan mereka orang Islam. Kamu kenal Allah tak cukup. Apa tu Islam? Percaya pada Allah, kenal pada Allah. Salah. Rukun negara apa? Percaya pada Allah. Yang lagi teruk, percaya pada Tuhan saja sudah. Itu tak menjadikan itu negeri Islam. Negeri Islam bukan percaya pada Allah, tapi mengesakan Allah SWT dalam ibadahnya. Itu lainnya. Sebab itu Nabi SAW tak teragak-ragak nak perang pada mereka semuanya, bunuh mereka semua dalam peperangan. Sebab mereka bukan Islam. Orang zaman sekarang kata, lagi aku percaya pada Allah, aku cakap la ilaha illallah, kalau aku tawaf kat kubur ke, sembelih satu korban untuk wali ke, atau aku percaya pada bomoh ke, atau aku pakai tangkal, aku mana boleh keluar dari Islam? Tak mungkin. Siapa tahu sejarah tentang masalah-masalah jahiliyah, mereka akan yakin, akan faham apa maknanya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik, insyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. Kita cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.